bungkusan serbuk putihku. Ku muntahkan semua inspirasiku. Ku bernyanyi keras lantang suaraku, biar dunia tahu siapa diriku. Walau ku tahu kalian tersenyum, tapi aku gak pernah peduli. Walau kau anggap diriku gila, tetap aja aku gak peduli. Ku gulung nikmati butiran kecil, jujur aja dulu menyangkut ke drag. Ku rasakan hati buatnya hidup, karena yang ku tahu itu bukan dosa. Walau ku tahu kalian tersenyum, tapi aku gak pernah peduli. Walau kau anggap diriku gila, tetap aja aku gak peduli. Loh, sekarang gimana, Kek? No way.